saat bersamamu. Begitu lalapnya aku pun terbuai. Sebenarnya aku telah berharap ku kan memiliki dirimu selamanya. Kini cinta takkan berakhir, namun takdir menuliskan kita harus berakhir.